بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan kita telah menjelaskan tentang penetapan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa diambil dari hadis Abi Musa, yang mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat di siang harinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya, dari arah baratnya, yang merupakan tempat terbenamnya matahari. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, kata Syekh Ibnu Taimiyah, wa fi hadha al-hadith, dan pada hadis ini, أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد وإن تأخر. الله سبحانه وتعالى bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hambanya walaupun terlambat. Ya, walaupun terlambat. لكن المبادرة بالتوبة هي الواجب. Akan tetapi bersegera untuk bertobat kepada Allah, ya, bersegera untuk bertobat dari segala dosa dan maksiat yang dilakukan kepada Allah adalah merupakan perkara yang wajib. Kenapa demikian? Li'anna al-insana la yadri, karena seseorang tidak tahu, ya, dia tidak tahu. Faqad yafja'uhu al-maut fayamutu qabla an yatuba. Maka terkadang kematian datang menjemputnya secara tiba-tiba. Kemudian dia pun meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Nah, kematian datang menjemputnya secara tiba-tiba dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah. Berapa banyak yang dijumpai dari orang-orang yang terus menerus dalam dosa dan maksiat, yang mereka menganggap bahwasanya mereka akan hidup dalam waktu yang masih lama, dalam waktu yang panjang, sehingga mereka menunda-nunda taubat. Nanti kalau sudah usia sekian tahun baru saya akan bertobat kepada Allah. Sekarang waktunya untuk bersenang-senang. Waktunya untuk berbuat apa yang saya inginkan. Apakah itu dosa, maksiat? Yang penting saya merasa puas dengan apa yang saya lakukan. Kalau sudah tua nanti saya baru bertobat. Kalau sudah saya akan meninggal, saya akan bertobat. Orang yang demikian ini menganggap bahwasanya kematian itu datang ketika orang telah berusia tua. Ini anggapan yang keliru. Nah, padahal di samping kanan dan kirinya, di depan dan belakangnya, berapa banyak orang-orang yang telah mendahuluinya? Apakah orang yang sudah lanjut usia atau yang lebih muda dari dia, nah, atau yang sebayanya, apakah dia tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah mendahuluinya? Kenapa demikian? Karena orang yang demikian ini keadaannya, orang yang suka menunda-nunda taubat, yang terus-menerus dalam dosa dan maksiat, menganggap dosa-dosa yang dilakukannya itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika menggambarkan bagaimana keadaan seorang mukmin dengan seorang fajir dalam hal memandang dosa-dosa yang dilakukannya kepada Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin. Ka'annahu fi asli jabal. Yakhafu an yaqa'a alayhi. Yakhafu an yaqa'a alayhi. Sungguhnya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, keimanan yang mencakup tiga jenis tauhid. Tauhid al-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, tauhid al-asma wa sifat. Seorang yang beriman kepada Allah, seorang mu'min, yara dhunubahu, dia melihat dosa-dosanya. Nah, melihat dosa-dosanya, ka'annahu fi asli jabal. Ka'annahu fi asli jabal. Seakan-akan dia berada di kaki gunung. Yakhafu an yaqa'a alayhi. Dia takut gunung tersebut akan menimpa dirinya. Nah, ini keadaan orang mukmin ketika dia melihat dosa-dosa yang dilakukan kepada Allah, yang menjadikan dirinya untuk segera bertobat kepada Allah, ya, dan tidak menunda-nunda taubat. Dan dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah dari segala dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Ini keadaan seorang mukmin. Dan dia bersegera, nah, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha as-samawat wal ardh. Nah, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini keadaan seorang mukmin. Ketika dia melihat dosa-dosa yang begitu banyak yang ada pada dirinya, maka dia pun segera untuk bertobat kepada Allah. Dosa-dosa yang begitu banyak seperti, nah, seakan-akan dia berada di kaki gunung yang dia takut gunung itu akan menimpa dirinya. Berbeda halnya dengan keadaan orang fajir, kata Abdullah bin Mas'ud. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin waqa'a fi anfihi. Waqa'a fi anfihi. Adapun orang yang fajir, orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat, dia melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Nah, selesai. Sepertinya dia tidak punya dosa. Nah, ini orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat, menganggap remeh sebuah dosa, sampai diibaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Ini orang-orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat. Ketika dia menganggap remeh dosa-dosa yang dilakukannya kepada Allah, maka serta-merta dia pun menunda-nunda tobat kepada Allah. Nanti saja, ya, kita kan masih muda. Waktunya menghabiskan masa muda dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, kalau sudah tua, baru kita bertobat kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dalam keadaan dia tidak mengetahui kapan dan di mana kematian akan menjemputnya. Sampai-sampai Syekh Muzaimin rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya yang lain, memberikan permisalan ketika memberikan pertanyaan. Nah, apakah seorang, saya tanya kepada setiap orang di antara kalian, apakah kalian mengetahui kapan kalian akan meninggal dunia? Nah, tidak ada yang mengetahui. Ya, tidak ada yang mengetahui kapan dia akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang dalam keadaan sehat wal afiat, ya, beramal, ya, bekerja, ya, di tempat kerjanya. Setelah itu dia kemudian dipindahkan ke tempat permandian jenazah. Ya, tempat untuk memandikan jenazah. Ya, telah meninggal dunia. Yang tadinya orang-orang melihatnya dalam keadaan sehat, segar. Namun seketika waktu yang begitu cepat, ya, pagi ini masih tersenyum, sorenya telah meninggal dunia. Nah, dan berapa banyak yang kami jumpai di negeri Yaman, demikian keadaannya. Ya, anak muda yang baru kemarin, tadi pagi kita ketemu, saling bersapa, canda tawa, sorenya telah meninggal dunia. Alhamdulillah, ya, sebelum meninggalnya dia telah merujak sekian hafalannya dari Al-Quran. Nah, setelah itu pergi meninggalkan dunia ini. Ya, tidak ada yang mengetahui keadaan seseorang, kapan dan di mana dia akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seorang mengetahui bahwasanya kematian tidak mengenal waktu dan tempat, maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat. Karena tentunya, ya, tidak ada seorang pun dari kita yang ma'asum, ya, kecuali para nabi dan rasul. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan adalah seorang yang bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian. Oleh karena itu yang wajib adalah bersegera untuk bertobat kepada Allah. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya في هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة. نعم. دليل yang menunjukkan bahwasanya matahari apabila telah terbit dari tempat terbenamnya, ya, bahwasanya matahari apabila telah terbit dari tempat, ya, dari arah baratnya, dari tempat terbenamnya, ya, asalnya arah barat adalah merupakan tempat terbenamnya. Nah, dan di timur adalah tempat terbitnya. Ketika telah terbit dari tempat terbenamnya, nah, maka telah berakhir, ya, penerimaan taubat. Berakhirlah, nah, penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah terbit dari tempat terbenamnya, maka tidak lagi diterima taubat seseorang yang ingin bertobat kepada Allah. Di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, "Walakin qad yas'alu as-sa'il." Kan, tapi terkadang ada seorang yang bertanya kepada engkau, misalnya ada seorang yang bertanya tentang keadaan matahari, ya, yang terbit dari tempat terbenam. Hal asy-syamsu tatla'u min maghribiha? Apakah matahari itu akan terbit dari tempat terbenamnya? Ini pertanyaan orang yang tidak beriman, ya, kepada Allah. Nah, dari orang-orang kafir yang mereka tidak meyakini akan terjadinya peristiwa ini, bahwasanya matahari akan terbit dari tempat terbenam, yang mana telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak hadis. Ya, sementara yang ma'ruf, kata mereka, al-ma'ruf أن الشمس تطلع من المشرق. Yang ma'ruf bahwasanya matahari itu terbit dari arah timur. Maka kita katakan, kita menjawab pertanyaan orang ini bahwasanya benar. هذا هو المعروف وهذا هو مضطرد هذا هو العام. Memang itu yang ma'ruf, itu yang diketahui, dan itu yang umum. Ya, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, ya, atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari. Nah, begitu. Ya. Yang ma'ruf, yang kita ketahui. Ya, mataharinya terbit dari arah timur. Nah. Ya, sampai hari ini. Akan tetapi tentunya di akhir zaman nanti, ya, menjelang kiamat, yang disebutnya Rasulullah SAW di antara tanda-tanda kiamat besar, ya, yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan matahari untuk kembali dari tempat dia datang. Dari mana datangnya? Nah, jadi dia berbalik. Nanti putarannya terbalik. Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan matahari tersebut untuk terbit dari tempat terbenamnya dan tidak terbit dari tempat yang sebelumnya. Nah. Dan ketika kondisi yang demikian ini, maka tentunya pada saat itu manusia akan berbondong-bondong. Mereka seluruhnya beriman kepada Allah. Ya. Mereka seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. كتب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari tempat terbenam. نعم. إذا رآها الناس apabila manusia telah melihat, nah, hal itu, telah melihat matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, amanaman 'alaiha, mereka seluruhnya beriman kepada Allah. Nah, mereka seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Buddha, nah, orang-orang Syiah, nah, dan selain mereka seluruhnya beriman kepada Allah. Naam. Kulluhum yu'minun. Mereka seluruhnya beriman kepada Allah. Amana man 'alaiha, kata Rasulullah. Fadhalika hina, kemudian kata Rasulullah, fadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Naam. La yanfa' nafsan imanuha. Tidak lagi akan bermanfaat keimanan tersebut. Ya, ketika hal itu terjadi, maka tidak lagi bermanfaat keimanan tersebut. Lam takun amanat min qabl. Ya, bagi orang yang belum beriman sebelum hal itu terjadi. Nah, jadi tidak akan bermanfaat keimanan mereka. Nanti mereka mau beriman ketika telah melihat matahari terbit dari tempat terbenamnya, tidak bermanfaat. Nam, tidak ada gunanya keimanan pada saat itu. Baik. Kemudian ada pun hadis Abi Hurairah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maka seperti hadis Abi Musa, ya. Rasulullah SAW mengatakan man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu na min maghribiha taballahu alaihi. Naam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubat hambanya selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Adapun hadis Abdullah bin Umar, hadis yang ketiga yang kita telah bacakan. Naam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubat al-'abd ma lam yughrighir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat hambanya ma lam yughrighir. Yani Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai kepada kerongkongannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Apa maksudnya malam yughrighir? Ai malam tasil, malam tasil ruhu al-hulqum. Naam. Jadi selama roh belum sampai kepada kerongkongan. Hulqum. Ya. Jadi selama roh, ya, ketika roh diangkat dari kaki sampai naik ke atas dan terus naik ke atas, ya, selama roh belum sampai ke kerongkongan, nah, masih terbuka pintu tobat. Namun ketika roh telah sampai ke kerongkongan, maka telah tertutup pintu tobat. Ya. Jadi malam diwargir ay malam tasil ruhu al-hulqum. Nah, jadi selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Kalau sudah sampai, sudah selesai. Ya. Pintu taubat telah tertutup. Fa idza wasalat ar-ruhu al-hulqum fala taubah. Maka apabila ruh telah sampai ke kerongkongan, maka tidak ada lagi taubat. Tidak akan diterima taubat seorang yang ingin bertobat pada saat itu. Nah, siapa contohnya? Contohnya seperti yang terjadi pada Fir'aun. Nah, ya, Fir'aun bertobat sebelum meninggal. Nah, jadi Fir'aun itu bertobat sebelum meninggal, namun sudah terlambat. Ya, kenapa? Karena ruhnya telah sampai ke kerongkongannya. Nah, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan dia bersama bala tentaranya, ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, bersama Bani Israel berhasil melewati laut. Nah, menembus laut. Fir'aun dan bala tentaranya ikut. Nah, ingin mengejar Fir'aun dan Bani Israel. Ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan laut tersebut kemudian menjadi air dan kemudian tenggelamlah Fir'aun bersama bala tentaranya. Nah, apa ucapan Fir'aun ketika nyawanya telah sampai ke kerongkongannya, telah sampai, ya, ke hulqumnya. Nah, qala amantu. Nah, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Nah, bisa dilihat dalam surat Yunus ayat yang 90. Nah, sampai 91. Ini kalimatnya Fir'aun. Ya, aman, saya beriman. Nah, beriman ketika nyawanya telah sampai ke kerongkongannya. Nah, aman annahu la ilaha, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar. Illa alladhi amanat bihi banu Israel, kecuali apa yang orang-orang atau kaum Bani Israel beriman dengannya, yaitu beriman kepada Allah. Ya. Sesembahan yang benar. Wa ana minal muslimin, dan saya adalah termasuk dari orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, terlambat. Al-ana faqad afaita qablu wa kunta minal mufsirin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Al-an, sekarang. Apakah sekarang? Nah, kamu ingin bertobat, sudah terlambat. Ya, terlambat. Nyawanya sudah sampai ke kerongkongannya. Rohnya telah sampai ke kerongkongannya. Di Fir'aun yang ketika di dunia, yang ketika diberikan umur oleh Allah dengan kekuasaan yang begitu besar, yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini ucapan Fir'aun. Namun ketika nyawanya telah sampai ke kerongkongannya, dia beriman kepada Allah, namun terlambat. Ya. Wa qad afaita qabl, sungguh engkau telah bermaksiat sebelumnya. Nah, dan engkau dulunya termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, tentunya kerusakannya parah, melakukan kesyirikan dan menganggap dirinya adalah Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan Fir'aun. Ya, yang mana Fir'aun bertobat kepada Allah, namun tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ruhnya telah sampai ke kerongkongannya. Nah. Dan demikian pula datang dari nas-nas yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya apabila kematian telah datang menjemput seseorang, maka tidak lagi akan diterima tobat bagi orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah. Nah, di antaranya firman Allah dalam surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an." Ya. Dan taubat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah untuk orang-orang yang berbuat as-sayyi'at, berbuat al-ma'asi. Nah, السيئات المعاصي فيما دون الكفر. حتى إذا حضر أحدهم الموت sehingga sampai apabila kematian ya telah datang menjemput salah seorang dari mereka. Ini nanti bertobatnya ketika kematian datang menjemputnya. Ya, tidak bermanfaat. Nah, tidak akan diterima taubatnya. Ya, taubat itu tidak akan diterima walaisatit taubah, dan taubat itu tidak akan diterima bagi orang-orang yang beramal kejelekan dari kaum mukminin. Ya. Sampai apabila kematian datang menjemput salah seorang dari mereka, maka dia pun berkata, qala inni tubtul an, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Nah, saya bertobat sekarang. Nah, terlambat. Ya. Sudah terlambat. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim nah untuk bersegera dalam bertobat kepada Allah dari segala dosa dan maafi yang dilakukannya. Nah, dari segala dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat yang kita lakukan dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.